Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim atub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi'asrarihi wa a'ad alayna bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kita mulai mandeh ngaji hikam atau iya hikam ingkang dipendawaken dene Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari. Mulai ngaji hikam niki awit tahun 1994 mulai boyongan pondok niki 1994 sampai saat niki 2011 niki ngaji hikam niki nembe khatam ping kalih. Rono mau sih beten sakit kata. Kini diwoco kata gak sakit mawon kira-kira setahun khatam gak sakit. Tapi gak kira-kira yo lebu kuping tengen betul kuping kiwo. Dan ini badhe menginjak gak mulai malih yang ketiga. Yang ketiga niki tambah didalami. Mulane di samping jangan betul kitab tulisan niku mutiara indah dari sarah-sarah hikam atau iya untuk menuju mahabbatillah. Iki para bapak niki mboten karangan kula. Kula namung terjemah dari kitab-kitab aslinya. Dari beberapa kitab sing kula pendet mboten namung kaya terjemah hikam niku. Terjemah hikam niku syarahe namung syarahe Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati. Sing kula pendet, sing kula tersembah niki nggih sarae Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati, nggih sarae Ibnu Ibad, nggih sarae Ahmad bin Muhammad Ajibah, nggih sarae Syekh Jaruk. Dari beberapa syarah hikam itu kula pendet, kula pendet, kula terjemah. Ning nggih tetep mboten saged jelasaken sing sampe jlentreh. Kono kinten-kinten nggih niki nembe juz awal. Iki kira-kira mengke sampe 20 juz. 20 jilid nggih. Niki tasih 1 jilid mawon. Kalau Bapak mila pengen tetep kedah betul niku kitab terjemah utawa kitab kuning hikam ku tetep kula waca tabarukan. Lajeng panjenengan tetep kudu nggawa pulpen kalih buku. Buku catatan nek saged buku sing kandel niku. Buku sing kandel ngeten iki nggih saged. Sing kandel niko tetep pengen catet jadi pengen ngaji ke oleh temenan sopong ngerti jangan jadi guru besar sopong ngerti boten retos iki soalnya kata pertanyaan soal tasawuf, soal tasawuf. Ini perlu bayangan cakap. Kula ngajine mengke alon-alon mau. Alon-alon kula pengin pengen niku gadah catatan sing lengkap. Niki kula dereng mulai Mutiara Indah. Tasik mukadimah kula badhe ngebapaken tasawuf. Kula Bapak, ana selenting-selenting guneman. Selenting-selenting iki ngomongno ngaji ning tawabas ku gak tau ngomong bab wudu beles. Ora tau ngomongno bab zakat. Piye kok hukume zakat, zakat diwehno sapa gak tau. Semono kok katau ngebabno bab haji rukune haji piro. Ora tau ngomongno najis kuwerna piro. Para bapak, sing ku aturaken niku sanes tasawuf, tasawuf. Dadi niku wau bab wudu, bab rukune salat, syarate salat, bab haji, bab umroh. Niku jenenge ngaji fiqih. Tapi sing dikaji niki tasawuf. Kitab hikam niku sing dijelasaken niku tentang tasawuf kalih akidah. Iki perlu kita sumerapi. Titawajjuh ilallah. Madep maring Gusti Allah niku pancen ya kudu belajari fikih. Tapi mboten teng mriki sampean golek pengajian bab fikih. Nggih. Mungkin ada rutinan-rutinan lain sing ngaji bab fikih. Mergo fikih niku dadekno ibadah dadi sah. Ibadah dadi sah. Kapan ibadah orang nganggo fikih ibadahe gak sah. Ibadah nopo mawon. Semono godol tinuku orang nganggo fikih dol tinukune yo ora sah. Nikah talak semonten nuki niku ya kudu nganggo fekeh. Nggih. Para bapak, sebab fekeh niku minangka jasmani. Jasmanine agama iku fekeh. Nggih. Jasmanine agama niku fekeh. Banjur rohanine agama niku tasawuf, tasawuf. Di fikih niku menuju syariat, tasawuf menuju hakikat. Hakikat kali syariat niku ibarat mata uang. Dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mata uang para bapak. Enten duit logam. Sisih ana gambare garuda, sisih ana jumlah nilai uang. Apa seribuan, apa lima ratusan, apa seratusan, iku wali enten tulisane, wali enten gambare. Ana gambar garuda, ana gambare manuk emprit. Iku mesti saged dipisah. Soale apa? Fikih menuju syariat, tasawuf menuju hakikat. Syariat tanpa hakikat niku kosong. Kosong. Nilainya ndak ada. Syariat hakikat tanpa syariat batal. Jadi syariat tanpa hakikat kosong. Iku ibaratnya jasad orang rohani ini. Rohani tok tanpa jasad batal. Mulane loro-loro iku kudu digawe karo. Nah, kula pikir nek masalah fikih iku teng pondok mulai ibtidak kelas 1 sampai ibtidak kelas 6, sanawiyah kelas 1 sampai kelas 3, aliyah kelas 1 sampai kelas 3 niku kabeh wis bahas fikih. Jarang enten sekolahan sing bahas tasawuf, tasawuf. Sing dibahas iki rata-rata fikih tauhid. Tasawuf niku biasane terabaikan, nggih. Ditinggal. Mulane niki kula fokusaken teng tasawuf. Nek masalah tauhid teng madrasah dibahas. Baik niku ibtidak, sanawiyah, aliyah, mualimin, wabeh niku bahas masalah tauhid, bahas masalah fikih. Nah, para bapak pramila Al-Imam Malik bin Anas iku pengane dawuh dawe man tafaqqaha wala tasawwafa. Enten kitab sanes tulisane walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Baman tasawwafa wala tafaqqaha faqad tazandaqa. Baman tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Para bapak tingali teng kitab sanes tulisane man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Baman tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Artinya, barang siapa mendalami ilmu fikih, tidak mendalami ilmu tasawuf, maka akan menjadi orang fasik. Barang siapa yang mendalami ilmu tasawuf, tidak mendalami ilmu fikih, maka akan menjadi kafir zindik. Barang siapa yang mendalami ilmu fikih dan mendalami ilmu tasawuf, maka akan menjadi orang ahli tahqiq. Orang ahli tahqiq itu siapa? Orang yang bisa memadukan antara syariat dan hakikat. Fikih dipelajari mateng, banjur tasawuf dipelajari mateng, akhirnya dadi wong sing ahli tahqiq, wong sing ahli pemadu antara syariat dan hakikat. Itulah kedudukan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang sing bisa memadukan antara syariat dan hakikat. Orang yang menjadi guru besar ilmu syariat dan ilmu hakikat. Kalau Bapak, niku kedudukane Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dengene dawuh, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yaduq qalbuhu tuqan wa hadza jahulun kaifadzul jahli yasluku faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu fa dhalika qasin lam yadukal buhutuqan wa hadha jahulun kaifadzul jahli liya seluhu. Dawe, kamu harus pandai ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Jangan sampai hanya satu saja. Sungguh demi hak Allah, aku menasihati engkau. Fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqan. Karena orang yang hanya pandai fikih saja, itu hatinya keras, tidak dapat merasakan takwa Allah. Sebaliknya orang yang hanya pandai tasawuf saja, itu bodoh. Bodoh tentang hukum-hukum syariat. Bagaimana orang bodoh itu dapat menjadi baik. Guru Bapak, jadi siji fikih nomor loro tasawuf. Utawa nek wis belajar tasawuf mateng kudu nambahi fikih. Ning para bapak, wong sing matengi fikih dhisik, banjur matengi tasawuf, itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang matengi ilmu tasawuf baru matengi ilmu fikih. Lalu Bapak, Imam Syafi'i berpesan, matengi fikih dhisik. Nawis baru mendalami ilmu tasawuf. Jangan mendalami tasawuf dulu baru fikih. Tapi nawis terlanjut gak masalah. Gak masalah. Koyok kulo jenengan niki urung belajari ilmu syariat, urung belajari syariat, wajeng terus mlebu thariqah belajari tasawuf, urung tahu matengi fikih, urung tahu matengi tauhid, terus mlebu thariqah jajal kongkon ngaji mesti gak wani. Tauhid durung matengi, fikih durung matengi, terus langsung thariqah belajari tasawuf, jajal kongkon ngaji gak wani. Tapi nek awet cilik belajari fikih dhisik, belajari tasawuf, terus mlebu thariqah belum kongkon ngaji wani. Mulane para bapak isih unggul wong ahli fikih lan tasawuf daripada tasawuf lan fikih. Para bapak lan para ibu. Enten dawuh. Dawuh niku kun fakihan wa sufian. Balatakun sufian bafakihan. Dawe kun fakihan wa sufian. Jadilah kamu seorang yang ahli fikih dan ahli tasawuf. Jangan ahli tasawuf kemudian ahli fikih. Jangan nono-nopo wong ahli fikih sing ahli tasawuf iku luwih sempurna daripada wong ahli tasawuf kemudian ahli fikih. Istilah niku sufiyul fuqaha atamu min faqihi sufiyah. Para bapak, tani iki kula badhe matur masalah tasawuf. Al-Alamah Syekh Ahmad Zaruk Al-Fasi. Al-Alamah Syekh Ahmad Zaruk Al-Fasi. Wafat tahun 899 Hijrah. Tengene dawuhaken tasawuf itu apa? Tasawuf itu apa? Berarti definisi. Definisi tasawuf itu apa? Nek cara jawane pelanggerane tasawuf iku apa? Syekh Zaruk dengane dawuh pelanggerane tasawuf itu lebih dari 2000 pendapat. Di definisi tasawuf itu lebih dari 2000 pendapat. Itu semuanya benar, mboten kok salah. Kono wong ahli tasawuf niki wong sing individu. Individualistik. Pendapatnya yang disampaikan adalah sesuai apa yang dirasakan. Apa sing dirasakno? Kapane wong ngomong apa sing dirasakno mesti bener. Tapi nek ngomong apa sing dadi pikirane burung mesti bener. Tapi nek sing diomong apa sing dirasakno iku mesti bener. Nah niki para bapak digambarkan kali Imam Ghazali, wong sufi ku di barat ni Imam Ghazali koyok wong sing buta. Jumlahe ana 5. Wong buta sing 5 niku dituki gajah. Kuwabeh dikongkon nyekel gajah. Ana sing kebetulan siji nyekel telaline. Ana sing kebetulan nyekel gadinge. Ana sing kebetulan nyekel wetenge. Ana kebetulan nyekel sikile lan liyane. Dadi ditakoni, gajahku kaya apa? Senyata wetenge muni gajah niku persis beduk. Napa niki sawah? Mboten. Walaupun jawaban niki mboten sempurna tapi mboten salah. Sing sitok sing kebetulan nyekel sikile gajah niku persis bumbung. Banjur sing kebetulan nyekel gadinge gajah niku persis linggis tapi bengkok. Lu jaban ini betul salah. Jaban ini benar. Walaupun jaban ini betul sempurna. Kenapa? Sesuai dengan yang dirasakan. Yeah. Sementara ki wong ahli tasawuf. Nuki nggih ngoten. Enten sing dirasakno niku oleh eling ning ngene Gusti Allah. Ana sing dirasakno niku setiap berbuat apapun sejati niku mung pitulunge Allah. Dudu saka awake dhewe. Ana sing dirasakno ku jebule tasawuf iku pomo kumpul wong ngono dilokno wong ku ya ora mangkel, dilem ya ora tertipu, ora seneng. Dicaci maki ora terpengaruh, dipuji-puji ya gak terpengaruh. Jebule tasawuf iku seneng menolong siapa saja. Jebule tasawuf iku seneng ngayomi sapa wae. Nah, niki rasa-rasa niki akhire dadi nggih pendapate piyambake. Niku jumlahe kuwatah. Sampai ada 2000 pendapat. Tapi 2000 pendapat itu intinya satu. Intinya satu. Niki sing penting sing kudu dicatat. Intinya satu. Ngene ku sidqut tawajjuhi ilallahi. Sidqut tawajjuhi ilallahi bima yardo min haitsu yardo. Sidqut tawajjuhi benere oleh madhep maring Gusti Allah. dengan melakukan amal-amal yang diridhoi Allah, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Di definisi sing jumlahe sampai 2000 niku intinya satu, as-sidqu bitawajjuhi ilallahi ta'ala bima yardha min haitsu yardha. Tasawuf iku menghadap maring Allah subhanahu wa ta'ala secara benar, madhep ning Gusti Allah sing jujur, madhep Gusti Allah secara benar dengan melakukan apa-apa yang diridhoi Allah, menggunakan cara yang diridhoi Allah. Bapak, Bapak, kejujuran niku sing angel. Di saat temene kapan wongku nglakoni tasawuf, nglakoni tasawuf iku disebut suluku thariqah, ngambah thariqah. Iku sing dilakoni apa wae sing diridani Allah. Iku jenenge sidqut tawajjuh. Oleh madhep Allah ku sing temenan. Yeah. Meripate kanggo nyawang apa sing diridani Allah. Lesane ngomong apa wae sing diridani Allah. Kupingi kanggo ngrungokno apa wae sing diridani Allah. Tangane, sikile berbuat apa saja yang diridhoi oleh Allah. Betul Bapak, niki jenenge sikut tawajjuh. Jujur madhep maring Gusti Allah. Iku ana kalane jujur pengucape. Ana kalane jujur azame. Ana kalane jujur niate. Ana kalane jujur makom-makome agama. Lho Bapak, kula contohno jujur pengucape ku piye? Pengucap sing diridani Allah ku lho. Apa? Pengucap niku ana kalane aweh habar sesuatu yang sudah lewat. Ana kalane aweh habar sesuatu yang baru dilakukan. Ana kalane aweh habar sesuatu yang akan datang. Bapak, Bapak, ngomono bareng sing wis kliwat. Iki kapane jujur, kapane temen. Nek bareng sing kliwat ku upamane ijo, ngomongi ya ijo. Telu. Nek conto ngoten mawon ijo ngoten mawon. Bareng sing kliwat ku upama nyolong ya ngomong nyo. Nyolong. Barang sing kliwat iku nek suwap ya ngomongo suwap. Jenenge jujur dalam perkataan. Iki kapane sing dilakoni iki ijo ngomong ijo, sing dilakoni abang ngomongo abang. Semono kok saiki sing dilakoni. Kanggo nglakoni apa? Ngono, jujur. Lho saiki lho awakmu kok ning masjid meneng iku lha opo? Terus jawab, "Wah niki wiridan." Nek pancen wiridan temenan, Lah nek gak wiridan kula niki nglamun, ya ngomongane nek ngamun ngono. Aja sampe sulaya, ku jujur perkataan. Iki angel, Pak. Wong lanang luyur takon sing wedak, kon ndi Mas? Tas ngaji Yai Jamal. Jebule ke warung. Tapi ini angel jujur. Ini jeneng madhep Allah ku ngene iki. Halo Bapak. Nek ngomong sesuatu yang akan datang. Niki biasanya mengandung janji. Nggih. Omong bareng sing arepe teko, iku biasanya mengandung janji. Mengandung janji. Besok nek aku dadi gubernur, bakal iku ya wong miskin berobat gratis. Jenenge mengandung janji. Aku nek dadi presiden sekolah gratis. Dadi presiden teman gratis apa ora? Nek ora jenenge mboten jujur. Iki bab ngomong tok, Pak. Bab ngomong tok. Jadi ngomong barang sing wis kliwat, ngomong apa sing lagi dilakoni, ngomong sesuatu yang akan datang. Ini asidku bitawajuh ila Allah. Berko hakikate kula njenengan digawe Gusti aku mboten kangge napa-napa. Namung kanggo ibadah. Ibadah itu jenenge madhep bareng Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadah Allah ora salat tok. Ora poso tok. Tapi penggunaan mata setiap detik, setiap menit, setiap jam iki juga kanggo ibadah. Penggunaan telinga juga harus untuk ibadah. Penggunaan lisan untuk ibadah, penggunaan tangan kaki juga untuk ibadah. Lalu Bapak, niki tasik ngomong ya, jujur di dalam perkataan. Banjur nomor kali ku jujur di dalam azam. Azam niku keniatan yang kuat. Azam niku keniatan yang kuat. Para Bapak, winginane kuaturaken panjenengan. Rukune Islam ku ana 5. Nggih. Syahadat, salat, puasa. Zakat haji iki arang-arang sing lakone. Kenapa haji butuh biaya? Enggak ada biaya enggak bisa haji. Zakat harus ada uang. Harus ada harta. Tanpa ada harta gak bisa zakat. Dan ini mulanya nek ana wong durung duweni bondo cukup kanggo zakat, durung duweni bondo cukup kanggo haji, ini harus azam. Harus iki kudu. Wajib. Kudu. Berkumpamane sampai mati kok durung tahu zakat, mati durung tahu haji, besok dituntut. Karena rukunnya Islam nek 5, sing dilakukan 6 dituntut. Beda nek kelonjengan pun azam. Azam pun duwe kenyataan sing kuat. Ya Allah, menawi pengen paring kula bondo enten sak nisab, kulo bateza zakat. Ya Allah, nepengen paring kulo bondo cukup kanggo haji, kulo bateha haji. Usaha, oh Bapak. Bajur akhirnya sampai wis mati, kok dereng nate zakat, mergo gak tau miliki harta satu nisab, sampai mati durung tau haji, mergo ora duwe bondo cukup kanggo haji. Besok tengeriko niku ditulis pun zakat sambun haji. Lho Bapak, tiyan ku ningali lho Gusti mboten nate haji niku penten tulisan kula haji Gusti. Mboten nate zakat niki penten tulisan niki teng buku kula kok zakat. Iku biyen keniatanmu. Niat. Mane penting nggih, penting niki. Azam niku niat sing kuat kudu. Supaya upamane sampai ditakdir ora iso zakat, ditakdir ora bisa haji, sudah ditulis oleh Allah sudah pernah zakat, pernah haji. Tapi para bapak jenenge azam niku wau. Kok sampai sawahe niku panen pari? Panene enten setunggal nisab. Niki ya kudu jujur ya wewe oza. Para bapak mong zakat fitrah dikemplang tenemenen. Zakat fitrah niku menzakati keberadaan tubuh kita niki. Wujudnya awak kita niki lho niki kenikmatan besar dari Allah. Diparing meripat sing iso ndelok, paringi irung sing iso mambu, diparingi kuping sing iso krungu, tangan bisa tandan gawe, sikil iso mlaku, diparingi kesehatan. Iku zakat namung pinten kilo, ngono ya dikemplang. Bangeten. Napa regane awak niki murah. Enten wong wuto sitok mawon, nggih. Niki jajal masa 200 juta asal sembuh dibayar, nggih mboten. Lah wong 3 kilo kok dikemplang. Lah anak iku watah ya, salammu di anak kok akeh. Nah, niki zakat, zakat fitrah. Zakat mal yo ngono. Diberi usaha oleh Allah maju duwite kathah beberapa nisab ya kudu zakat. Niki jenenge jujur dilalah krono niate niku kuat kalih Gusti diparingi rezeki kathah cukup kanggo haji. Lho bareng wis duwite akeh kok emane manha haji. Tukono mobil apa? Tukono beda motor oleh piro? Nah, oh Bapak, niki jenenge gak jujur. Oleh madhep Gusti Allah, oleh ibadah Allah ku gak jujur. Lali kenikmatane Allah sekian banyak iku lho. Nggih, pirang-pirang kenikmatane Allah. Ibadah kanggo bandane tok kowe kok ora gelem. Nggih. Iki jenenge mboten jujur. Para bapak, mun niki jujur dalam perkataan, dua jujur di dalam azab. Iso menunggu kapane janji-janji aku nek dadi anu, nggih. Seandainya aku menjadi menjadi apa? Kok ono azam sadinya saya menjadi anu ya. Ning jero niku ono azam wis anak-anak fakir miskin tak biasiswa sekolah. Ki azamku mboten perlu diucapno lisan. Apa maneh nek diomongno ning podium? Sadinya aku menjadi ini saya gini dan gini dan gini diucap neng podium sepuluh dari temenan pus orang nak bukti ini ku jenengi membohongi Allah para bapak membohongi sesama mawon elek apa mana membohongi Allah ku jenengi gak jujur. Jadi tasawuf niku tengeriku kejujuran niku lho, kejujuran. Nggih. Sikku litawajuh ilallah. Enten malih para bapak jenenge jujur di dalam keniatan. Jujur dalam keniatan niki nggih abot nggih. Iki kadang-kadang sing jenenge ati nggih. Ati niku sok dislewengno ambek nafsu. Para bapak jiwa niki lho jiwa. Jiwa. An-nafsu niku jiwa. An-nafsu niku jiwa. Jiwa kita niki nek terkadang kok hadir bersama Allah. Terkadang jiwa kita ini tidak hadir bersama Allah. Monggo dirasakno. Kadang-kadang jiwa kita niku merasa diawasi Allah. Niki hadir bersama Allah. Merasa diawasi Allah. Terkadang mboten merasa diawasi Allah. Oleh karena merasa diawasi Allah, tinggal jamaah ya wedi, tinggal salat ya wedi, nggih. Korupsi yo wedi, menipu yo wedi, suap yo wedi. Iku nek merasa diawasi Allah. Berbapak, kalau jiwa kita ini kadang merasa diawasi Allah, terkadang mboten merasa diawasi Allah. Niku jenenge terkadang hadir bersama Allah, terkadang gaib bersama Allah. Jiwa kita ini disebut kolbu. Jiwa kita itu disebut kolbu. Wama summiyal kolbu illa annahu yataqallabu. Enake atiku disebut kolbu mergo atiki mulah malih. Aman rasakno ati sampeyan. Oisu iku angen-angen iki dina apa iku Senin. Kok bengi malam Selasa. Oh, aku kok budal ngaji ning Mohibin. Budal ngaji. Isu awan mesti jemane. Bu, apa Pak gak pengen lenceran? Nggih. Akhire bareng bengi ora sida, pengin ngaji gak sida, kok lancar iki bojone. Bareng wis bingal pe budal, Pak arepe nang ndi ngaji Mukhibin, lho jare ngajak lancar. Berubah, yaiku jenenge ati. Atiku ya takolabu molak malik, molak malik. Isu dele sore tempe, isu tempe goreng. Isu kaspe nge, sore tape, isu rondo royal. Iku hati ya takolabu. Mulane kapane jiwa, mulane nafsu kadang-kadang dimaknani awak. Nafsi awakku, kadang nafsuku dimaknani nafsuku, kadang-kadang nafsiku dimaknani hati, hatiku. Kok nafsuku ngoten, nek kadang-kadang kok hadir bersama Allah. Kadang haib. Haib niku mboten eling. Itu kadang merasa diawasi Allah, kadang mboten merasa diawasi. Jiwa niku disebut kolbu. Kapan jiwa niki para bapak dilatih seneng ibadah maring Allah, ibadah maring Allah. sifat-sifat sing elek-elek ditokno, sifat-sifat sing apik-apik dilebokno ke dalam jiwa niki. Ngetokno sifat-sifat sing elek ku jenenge tahliyah. Nganggo hok. Sifat-sifat sing apik-apik dilebokno ku jenenge tahliyah. Lho Bapak, kapan wis tahliyah wa tahliyah? Terus dimujahadai. Dimujahadai. Nggih, diriyadhoi. Lho Bapak, niku akhire hatiku merasa rindu. Merapok hati napa jiwaku merasa seneng. Merasa rindu ambek Gusti Allah. Di jiwaku merasa rindu kali Gusti Allah, merasa senang dengan Allah. Jiwa niku disebut ruh. Nggih. Satu menit sami mawon, nggih, kalbu iku ya jiwa, ruh iku ya jiwa, siri iku ya jiwa. Oh Bapak, kapan wis merasa cinta mbek Gusti Allah, merasa rindu kepada Gusti Allah, terus pembersihan jiwa, pembersihan terus disertai dengan riyadhah mujahadah, akhirnya bisa musadah maring Allah, bisa nyawang maring Gusti Allah, jiwa tadi disebut sirri. Disebut sirri. Lho Bapak, niki jenenge apa nggih? Nafsu, kalbu, ruh, sirri. Nek maknane basiru utawi jerune ati, nek maknane. Jadi rahasia rohani. Lho Bapak, kula contoh rene ku wau nggih. Asidku finniyah. Jujur dalam keniatan. Wong kadang-kadang ucapane bener ning keniatane sing bohong. Lho Bapak, lo maca teng kitab Al-Kabair. Hadise sahih. Besok wong sing pertama kali dipanggil Allah. Niku nomor siji wong sing mati syahid di medan perang. Nomor loro wong sing berjuang nganggo duwite. Wong sing mati syahid di medan perang iku jenenge berjuang dengan jiwanya. Nomor loro wong sing berjuang dengan hartanya. Kanenten Pak, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Niki sing berjuang dengan harta. Membiayai perjuangan jalan Allah, jalan fi sabilillah. Para Bapak, wabih didanai, didanai, didanai. Nomor telu, wong sing belajari ilmu, sampai apal Quran, sampai dadi kiai. Besok dipanggil. Lho Bapak, wong telu iki sing masuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Sapa sing duwe bondo sedekah nganggo bondo. Iki berjuang dengan amal. Bamangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Barang siapa yang punya ilmu, sedekahu ambek ilmu. Bamangkana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Barang siapa yang punya kekuatan fisik, sodako ngaku kekuatan fisik. Sodako untuk apa? Untuk al-jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Nah, para bapak, mulane telu iku wong sing penting-penting. Sing pertama ku sing jihad bin nafsi. Berjuang nganggo awake sampai mati di medan perang. Itu dipanggilan ya Gusti Allah. Hei, A, dalam Gusti, ngene iki lho, imbalane wong sing mati syahid di medan perang. Ngene didudukno, Pak. Bukan main, nggih. Kenikmatannya bukan main keindahannya. Bukan main. Terus si A ni kuau ditakoni amalmu apa yang kamu persiapkan untuk mencapai ini. Gusti, mulaniku seneng berperang. Bila aku mau jenengan sampai kalau mati di medan perang. Niki omongan niki jujur boten. Nun? Panjenengan dhewe seneng perang, matine di medan perang. Omongane jujur boten. Niki jenenge al-qaul, ucapane jujur. Terus Allah takon, niatmu apa? Dadi boten cukup penggawean lahir tok, Pak. Ditakono niate. Niatmu apa? Liwajhika ya Allah, karena zatmu ya Allah. Kadzabta, kamu bohong. Allah ku ngerti. Isine ati ini ku Allah ngerti. Kamu bohong. Kamu berperang sampai mati di medan perang, itu kamu hanya ingin dipuji sebagai pemberani. Sesudah Pak diseret cikile, raine ning ngisor, uncalo ning roko jeblur. Iki jenenge kejujuran dalam niat. Ucapane bener niki mboten bohong, mboten bohong ucapane. Tapi nggih, keniatannya enggak jujur. Keniatannya jarene krana Allah, tapi nyatane ingin dipuji seseorang. Sing nomor loro, wong sing dermawan. Membiayai perjuangan di jalan Allah dengan hartanya. Iku dipanggil duduhno. Ngene iki. Imbalane orang yang mendanai perjuangan fisabilillah. Amalmu yang kamu persiapkan untuk mencapai ini apa? Ya Allah, mulai mendanai perjuangan di jalanmu. Semua jalur perjuangan saya danai. Saya danai. Terus ditakoni niatmu apa niatmu? Liwajika ya Allah. Karena zatmu. Kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong. Kamu mendanai perjuangan fisabili itu hanya ingin dipuji kamu sebagai orang dermawan. Seret cikile, wajahe ning isa, uncal non roko jlegur. Oh bapak. Saya kini mendane ben milih dadi presiden piye? Oh, bapak sekarang sudah sama menampakkan wajah pilihan presiden 2014. Allah. Banjur sing nomor telu, nggih. Wong sing walim bahkan apal Quran, nggih, mengajar santri, mengajar, nggih. Berdakwah. Jadi panggil duduno. Iki imbalane wong sing mengajarkan ilmu. Mboten kemen-kemen, Pak. Wong simulano ilmuku Masya Allah. Sampai Gusti Allah. Innal ilaha wa ahla samaihi wal ardi hatal khut wa namlil falat kullun yusalli man alaman nasal khair. Wibat wong sing gelem mulang ilmu ning masyarakat. Innal ilaha Allah wa ahla samaihi malaikat penghuni langit wal ardi malaikat penghuni bumi hatal khut sehingga ikan-ikan di laut wa namlil fala semut-semut di daratan. Ini semua mendoakan orang yang mengajarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Wah ne mulaku rasa ngenteni gaji. Nah, ciri-ciri sing gak iso ngaji kulangan balo kamu dokter. Dokter mulang ning langgar iku gengsi sakniku. Ora usah ngenteni digaji. Kalau bapak ngenteni gaji dari Allah. Nah, akhir takoni yang kamu persiapkan untuk ini apa? Yang saya persiapkan Gusti, saya ini mulai dari kecil belajar ilmu. Sampai saya jadi orang alim, sampai jadi orang yang hafid Quran, saya mengajarkan ilmu saya dan Quran saya. Ini jujur Pak, pengen ngulu temenan. Lesane jujur. Ini bagi takut ini niatmu apa? Hanya karena engkau ya Allah. Kagetan kamu pohon. Kamu dulu hanya ingin dipuji bahwa kamu orang yang hafal Quran. Bahwa kamu hanya seorang yang alim. Ya. Itu sudah kamu terima. Cekel sikile seret uncal Allah kebelem. Masya Allah. Mulane kula jenengan kudu ngaji tasawuf niku teng mriki niki. Aja dume dadi dosen mesti swarga. Lah. Aja dume dadi ustaz mesti kedudukan tinggi. Lah. Bapak bapak keniatannya gimana keniatannya? Nah, kalau bapak, niki mana sing jujur? Niatnya nek mulang dadi dosen sing lillahi ta'ala. Dene ana amplop teko rizqun minau minallah. Sing lillahi ta'ala. Akhire wong telu diseret kabeh, diucana neraka kabeh. Padahal apal Quran, tak padahal wong alim. Dan ini kalau bapak jenenge kejujuran, kejujuran. Ya, jadi tasawuf sing definisinya sampai lebih dari 2000 definisi, ini intinya adalah kejujuran, kesungguhan di dalam menghadap Allah. Dengan amal perbuatan yang diridhoi Allah dengan cara yang diridhoi Allah itu intinya tasawuf. Iki napa mawon sing kita lakoni niki sing hanya karena Allah dengan cara yang diridhoi Allah. Nah, kula bapak kula tambahi titik mengenai tentang tasawuf, pertemuan depan kula sik nerusno bab tasawuf niki. Kesane gak salah paham. Ngaji hikam kok ngono ae. Nggih. Ana wong alim anak iku seneng ngaji hikam mriki. Akhire bapake dideloki, catetane dideloki. Ngaji ngene apa kowe iso nglakoni? Ora usah ngaji, ngaji yo apa nek gak iso nglakoni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Mungkin ngepasi sing didelok ku wong sing derajate dhuwur mungkin. Kulo setiap ndangaken kan kulo tahap-tahap iki tingkatane wong awam. Iki tingkatane wong abid, iki tingkatane murid, iki tingkatane ahli. Ya awake dhewe mbuh sing nang endi? Wada bapak ngaji hikam iki mboten kok mesti pengertiane masuk. Sing wadah niki perubahan sikap. Enten bocah kula takoni wong bocah SMA kok ngaji hikam. Bocah SMP kok ngaji hikam. Tak takoni kowe paham apa SMP SMA ngaji hikam. Pak Yai, tentang paham tidak paham saya enggak ngerti Pak Yai. Pokoknya saya ikut ngaji terus. Itu yang jelas sikap saya berubah Pak Yai. Yang dulu senang saya diembung pegang gitar Yai, sekarang saya senang di masjid. Dulu saya berani sama orang tua Pak Yai, sekarang saya taat sama orang tua. Dulu tuh saya enggak mau salat Yai, sekarang saya senang salat. Iki barokahe ngaji hikam. Walaupun enggak paham. Iki barokahe ageng sanget. Enten sing nemen pisan. Awakmu kok ngaji hikam kok slegep opo sih? Biyen usahaku ku ambruk saiki maju bareng ngaji hikam. Ono maneh. Macam-macam. Biyen aku ku muwat dicaki dadi lumat. Lah iku apik yo. Lek ben usahaku ku ambruk saiki maju. Ya barokah. Tapi niat ngaji ngene iku ora bener, ora bener. Nah, para bapak, mulane mengke kula terusaken ngaji niki bab tasawuf. Iki kula tambahi sitok maneh. Tujuane lan paedah apa tasawuf. Nggih. Niku tasik definisi Pak nggih. Definisi sekian banyak intinya itu. Dan ini tujuannya tasawuf kali faedah tasawuf apa? Ifradul qalbi wal qalabi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ifradul qalbi wal qalabi ini tasih dawe Syekh Zaruk Syekh Ahmad Zaruk sing sedo tahun 899 Hijrah. Berarti abad 9. Napa paedah tasawuf? Tujuannya tasawuf adalah menyatukan hati dan raga. Hanya untuk Allah. Menyatukan hati dan raga. Dalam bahasa lain, menyatukan jiwa dan raga. Hanya untuk Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya. Tujuannya. Kesannya kelonjakan melaku-melaku lillahi ta'ala. Apa yang apa-apa? Apa enten ya ini melaku-melaku sing lillahi ta'ala? Enten. Melaku-melaku. Benruh keindahan-keindahan gaweane Allah. Sampai dumugi gunung-gunung yang indah. dipandang dari jauh seperti kecil gunung itu, indah kalau dilukis pandangannya indah, itulah indahnya ciptaan Allah. Bagaimana keindahan Allah? Karena pun diparani ternyata melewati hutan-hutan, ya, jalan setapak, ya, indah sekali. Menemukan berbagai macam binatang yang indah-indah. Bagi sampai tumuki air terjun, memandang air terjun, begini indahnya air terjun. Air terjun bisa nyumber di atas, turun ke bawah. Ini dari mana sumbernya? Terus melihat ke dalam gua, di dalam gua ternyata ada sungai yang mengalir melewati celah-celah batu. Inilah keindahan gua. Alangkah keindahan yang menciptakan gua. Alangkah kuasanya pencipta. Ini jenenge para bapak melaku-melaku sing lillahi ta'ala. Kira-kira jangan saged melaku-melaku ning Bali ning Pantai Kunto kangge ngoten niku saged. Loh nek panjen pangkate saged. Kapan dhewe pas ningali ngoten niku lho sing digunakne ku apa ati, apa sing digunakno nafsu. Ini saged mawon nggih. Dan kenapa? Krono jenenge akwan. Akwan ku makhluk sing disenengi nafsu. Loro bapak nggih tunggale ngoten niku lho, nggih. Masya Allah indahnya. Indahnya. Loh, ngoten. Loh, para bapak, ini jenenge makhluk yang indah. Ini kalau dipandang lahirnya adalah tipuan. Tapi kalau dipandang batinnya adalah peringatan. Nah, ini kelonjengan sakit badan. Okay. Memandang kados niki peringatan niku sakit badan. Okay. Ini biasanya kalau nafsu yang dipandang adalah lahir, lahirnya. Gebiare sing didelok. Tapi kalau pakai hati, yang dipandang adalah peringatan. Peringatan, Bapak. Lah ya wong kok oh masyaallah bokonge kok gedhe ngono. Wong kok cantiknya seperti itu. Orang kok putihnya kulitnya seperti itu. Oh jenenge mentol-mentole buah niku. Kok seperti itu. Masyaallah, siji lho Pak. Potongane wedok mek wulanan ku siji lho. Loh, iku yang didelok saka gebiare. Didelok saka lahire iku tipuan. Karena tipuan kemudian terus nafsu mendorong. Nafsu mendorong. Nek matono wong iku. Gelem kok pokok dibayari 5 juta gelem. Nah, iki akhire tertipu. Oh, apa? Pirang-pirang ngoten niku sama jak ning hotel 5000 gelem. Tapi kalau memandangnya lewat hati yang jernih, peringatan. Yo. Awas lho. Oh no, peringatan. Mripatmu ndelok ngene iku, nek gak iso eling Allah besok dicoblos mripatmu. Nek ndelok keindahan ngene atimu banjur seneng, akhir awakmu lali we Gusti Allah. Kapan awakmu lali Gusti Allah? Allah lupa kepada kamu. Masya Allah lali. Artinya Allah tidak memberi rahmat kepada kamu. Ya jauh bro bapak. Kira-kira setahun ning Bali ping 20 ngono. Kira-kira wis gak salat bro. Ki soalnya apa yang dipandang keindahan lahir. Tapi mboten memandang batin. Batinnya merupakan peri ngatan. Betul nopo-nopo. Ini sampai sakit betul nopo-nopo. Kalau memang bisa memandang lewat hati yang jernih. Nah, para bapak, iki jenenge ifradul qalbi wal qalab lillahi subhanahu wa ta'ala. Menyatukan jiwa dan raga hanya untuk menghadap kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim badina husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina lahusna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'na bibarakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut ilaiya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.